Kau bagai berjuta bunga hinggap di hati ini. Kau bagai sinar sang surya menembus jiwa ini. Ku gunakan pandangku, ku gunakan senyumku, ku gunakan gayaku merayumu. Namun dengan seribu kata kau tak mudah tergoda. Dengan hati tulus suci murni kau pun berlari. Sungguh keras hatimu, sungguh tabah imanmu, sungguh aku tertipu merayumu. Kelompok pegah putih bersih tak pernah berarak. Kebagai mimpi indah yang tak pernah terjaga. Di atas beraduan kau bersimpuh. Kau tak mudah tergoda. Dengan hati tulus suci murni kau pun berlari. Sungguh keras hatimu, sungguh tabah imanmu, sungguh aku tertipu merayumu. Tak pernah berarah. Kau bagai mimpi indah yang tak pernah terjaga. Di atas peraduan kau bersimpuh. Kau selangit. Kau selangit.